jadi tak macam apa buah-buah apa buah-buah tu pergi kedah buah haji ha buah tu cuba tengok 2 minggu kita makan ha tu tengoklah buat kajian ni semua basically kajian kan cuba tu apa salah jangan Ustaz Ali okey satu pemboikotan dia dilakukan 3 tahun kena boikot lepas tu bila boikot tu pecah sebab ada daripada tapi kurang lah sedih tengok lihat mereka memboikot pada 2 golongan iaitu Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Hashim tadi Bani Hashim ni punan daripada Nabi isteri Nabi Khadijah. Bani Muttalib daripada Nabi sendiri. Habis mereka boikot kan. Satu perkara besar yang berlaku. Yang kedua sebelum Israq juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil Allah ataupun telah meninggalnya isteri tercinta dia. Isteri tercinta yang banyak membantu dia. Antara hikmah Nabi berkahwin dengan orang lebih tua daripada dia. Ada yang kahwin lebih tua daripada dia. Sebenarnya dia banyak mendidik sebenarnya. Khadijah ni banyak mendidik Nabi. Bukan mendidik Nabi. Dia banyak membantu Nabi. Dia kalau kita kahwin dengan orang muda banyak daripada kita lain kan. Duk manja tu. Duk abang. Sikit-sikit abang. Nak ambil, nak buat apa sikit pun abang. Kalau hak tua macam mana? Dia tak minta lah kita. Dia buat sendiri semua. Itu bezanya hikmah dia. Pernah dengar tak cerita macam mana bertemu jodoh, bercinta dengan Nabi Sayyidina Khadijah dan Khalid, Baitul Khalid ni dengan Muhammad. Biasa dengar tak? Saya adalah dengar sikit. Satu cerita dia macam ni. Cerita bila lah, pergi masa habis banyak lah. Pergi habis masa lah. Sebenarnya ni. Okey, cerita dia macam ni. Ayak pula. Ikhlas. Tak apa lah, sebab sorang dekat, lepas tu perut sakit. Saya baru keluar sebentar, tahu kan, insyaAllah. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu iklan ayam apa tu. Sejuk lah. Sejuk. Okey, tak apa. Okey, Alhamdulillah. Ikan. Eh, nak duduk je lah, tak apa. Sikit. Tinggi sikit. Bukan sikit. Lepas tu, si rendah, duduk tu. Tak apa. InsyaAllah. Okey, tak apa. Okey, cerita pasal Khadijah. Ha, cerita cinta ni mau kat dengar. Tak kahwin lagi, nak dengar. Okey, sebenarnya Nabi tak cinta pun sebelum kahwin dengan Khadijah. Cerita dia macam ni. Pada zaman dahulu. Okey, zaman dahulu kalau. Saya duduk, tengok. Minum lah. Cerita dia macam ni. Kita tahu Nabi Muhammad digelar Al-Amin dan sebagainya. Kita tahu cerita tu. Saya cerita. Orang yang khulqul azim. Kana lahu khulqun azim. Ya, akhlak dia cukup terbaik. Tak ada dah orang yang boleh the best. Tak ada. Bila dia hebat, dalam Mekah juga, masa tu ada Datin Khadijah. Datin lah. Dia kaya raya. Seorang yang kaya raya kalau masa tu, Datin lah. Datin yang janda. Janda. Khadijah ni dia kahwin 2 kali. Pertama dia kahwin dengan suami pertama dia. Dia dapat anak 2 orang. Orang dan suami itu meninggal. Dan yang kedua, dia kahwin cerai. Wallahualam lah pasal bercerai. Dan lepas itu, dia frust. Dia tak mahu dah kahwin dengan siapa-siapa dah. Detention lah kot dengan ni kan. Detention. Kemudian, lepas lama dia berjanda, sampai umur dia 40, dia ada ahli, dia ahli businessman lah. Zaman dulu lah, businessman, businesswoman. Yang berjaya, usahawan yang berjaya. Ada pembantu dia, asisten dia bernama Maisarah. Saya dengar nama Maisarah ni ingat perempuan lah. Tapi sebenarnya Maisarah lelaki. Asisten dia lelaki, Maisarah. Jadi Maisarah ni pun bisnes dia pakai baju dan sebagainya kan. Jadi tak cukup kaki tangan. Jadi kerja kosong banyak. Bila kerja kosong banyak, dia pun bagilah pendapat dia pada si Datin tadi. Khadijah tadi. Dia cakap lah pada Khadijah. Dia kata ada seorang pemuda sekian-sekian. Nama dia Muhammad. Dia ni cukup baik apa semua. Ha, kemudian dia pun ambil lah kerja. Tak tahulah ada temenuga apa. Wallahualam kita tak tahu. Kok dia panggil temenuga ke apa kan. Kita tak tahu. Isi ada NI ke apa. Tak tahu. Kemudian bila dia ambil bekerja. Kita tahu cerita dia juga. Dalam sirah Nabi banyak menceritakan. Berjaya banyak Khadijah. Dengan adanya Muhammad SAW. Seorang yang benar dalam bisnes. Dalam perniagaan dia. Negara di Syam dan sebagainya. Boleh jadi lagi bertambah kaya. Banyaklah

pi lah menek minta lah kurang. Depa kan larat tu. Tak larat kan? Tak larat. 50. Pi naik. Turun pula. Oh tak boleh lagi. Pi naik lagi minta. 9 kali. Ada riwayat yang tengok 9 kali turun naik. Lah kali yang 10 malu lah Imam Mat. 5. Takat 5. Dan turun. 5 tu pun selerak habis lah. Kita pun. Ingatlah solat. Solat. Kita tinggal sekali 80 ribu tahun di neraka. Bukan 80 ribu tahun di dunia. Berapa kali mati tak tahu itu kalau dunia. Kalau satu hari, 200 ribu. 80 kali 5, 400 ribu tahun. Kalau 3 hari, 1.2 juta. Ada kalkulator, kira sendiri je lah. Itu kira lah, kira. Bukan apa tu, nak jadikan kita ni, kalau tambah kita di negara macam ni kan, kadang nak sembahyang pun malu. Apa, tonggit-tonggit orang putih tengok kan. Tapi janganlah. Ada profesor ulama Hamka. Hamka dari Bina dia kata, nak tahu orang tu hebat beriman dengan semayang dia, kita akan tengok masa semayang. Maksud dia, dia main negara yang bukan Islam pun, bila main waktu semayang, dia akan kalut. Weh, nak habis lah. Nak habis lah masa. Dia risau. Dia cepat semayang. Ni dok. Kotor. Lepas tu mula cari-cari hukum-hukum yang ikut dan dia. Memanglah dah hukum ikut dan lah. Nak pergi dia sonok. Sedap hati. Ada pendapat ulama macam rokok lah. Saya maaf kalau ada macam rokok. Macam rokok lah. Ada kawan saya. Macam lah. Benda makruh kan. Hang lawan ulama ni. Hang kata rokok rokok haram. Hang lawan ulama. Ulama kata makruh. Maksud dia nak kiai kita. Kita pun tak puas lah. Tak lah. Oh dia nak buat kita melabuk lah. Tak juga. Kisah lah. Ya, macam tu lah. Saya kenal eh? Okey, dia jumpa Allah, dia turun pada Mekah. Sampai lima rakaat dan turunlah dia. Sampai ni bab terakhir. Itu bab. Bila turunnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling banyak kita boleh kait tentang iman dengan akal manusia. Iman dan akal manusia. Bila Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Orang yang mula percaya pada dia ialah Abu Bakar. Itu digelar Siddiq je. Siddiq yang membenarkan. Orang lain tak percaya lagi. Orang lain duduk bengong je. Betul, hampir betul. Biar betul hampir malam. Balik malam. Saatnya. Masa tu mana ada paling laju kuda. Paling laju kuda yang masa tu. Tak ada dah. Yang lain. Mesedih tak ada lagi. Dia kerja mesedih lah ni. Yang lain tak ada lagi. Kuda jadi tak boleh diterima oleh akal. Jadi yang lawan sama Abu Lahab. Abu Lahab dia pun bersyarahkan wahai Abu Bakar, hang nak percaya lagi ke dengan Muhammad ni? Gila ni dia ni. Mana boleh kita pi sedangkan cara biasa depa dia mengatakan bahawa kalau kita pi ke Masjid Al-Aqsa kita mengambil masa sebulan, pi balik 2 bulan. Dia ni semalam ni dia. Jadi pelik. Jadi masa tu orang Islam berlakulah 3 puak ni. Puak sokong, puak tak sokong, puak tak pegang. Tak pegang ni. Macam kita lah. Macam tu lah lebih kurang. Sama ya kalau kita kaji-kaji sejarah ni. Orang kata kita nak kenal diri, kita nak kenal sejarah. Sama ya. Jadi bila hak sokong ni, dia pun sokong lah. Dengan apa? Dengan iman. Bukan dengan akal. Itu yang dikatakan agama ni tidak boleh dipikirkan dengan akal. Dengan fikir akal. Pasal apa semayang Zuhur tak pergi 4 rakaat? Buatlah 8 ke tengah hari kan. Tengah terat. 8 ke 20 tak boleh dengan akal. Agama tidak boleh dengan akal. Saya terang. Pasal apa agama? Saya ada cerita sikit pasal agama dengan akal. Jadi apabila turun ni, jadi 2 puak ni. Abu Bakar ni pun Tanzri juga. Orang yang hebat. Orang yang hebat dalam Mekah. Dan Abu Jahal pun Tanzri juga. Dua-dua orang hebat. Orang hebat dalam negeri Mekah. Dan pengikut lain ni mula kelang kabut. Lepas tu bangkitlah seorang yang biasa dia berdagang. Berdagang daripada Mekah ke dia terap pergi Masjid Al-Aqsa. Dia pun nak test Nabi. Dia kata nak Muhammad kalau benar hang pergi ke Masjid Al-Aqsa hang beritahu berapa pintu dia. Berapa tingkap dia. Dia nak uji dengan Muhammad. Muhammad memang boleh jawab. Kalau ikut, terus tak boleh lah sebab Nabi pisat je bersemayang. Tapi Allah SWT dia nak jaga. dia nak jaga Nabi dia, nak jaga Rasul kekasih dia,